hari lang daputaw ope hata na soso boto sahap konoku bamu sa minggu dua minggu dop daputaw ma hata misir maaw boto lau mandapot konhang. Domahu karang ganuk cerita nalaho si padas honon bamu hape izin kita pajupa aha pelang boy tersahap kona Siti I love Siti Mase sonon biar hunani nasibku dah butuh garama perbiaron. maropot ma. Kurang ajari nasib kuda boto garama parbiaron. Sonari lambin maropot ma. Kurang ajari nasib kuda boto garama parbiaron.